Kau selalu menemani saat ku tengah terluka, kala ku tengah gundah. Ku akan menjagamu di bangun dan tidurmu, di semua mimpi dan nyatamu. Jangan engkau pergi tinggalkan aku. Oh, Dik, ingin aku cinta dan cinta selalu. Ku tak ingin, tak ingin kau rapuh. Kau akan menjagaku di bangun dan tidurku, di semua